La ilaha illallah. Pak Ustaz, kenapa tadi Pak Ustaz menggoyang kepala? Berapa kawan di Facebook 5,000, berapa kawan di Twitter 10,000? Bisa kawan itu menolong kita di hadapan Allah SWT? Tak bisa. Maka untuk sementara tinggalkan. Yang akan diperkuat adalah zikir, zikir, zikir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Tiap hari itu saja. Update status itu aja isi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, subhanallah. Gimana kabar kau sehat? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Kalimat tani ada dua kalimat. Khafifatani ala lisan, ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, tapi berat pada timbangan mizan hari kiamat. Timbangan. Fa'amma man saqulat mawazinuh, siapa yang berat timbangannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka kehidupannya di akhirat diridhai Allah. Kenapa berat timbangan amalmu? Karena banyak zikir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Duduk di kantor, kebetulan orang tak ada, zikir banyak-banyak. Ketika kebetulan orang ada, litmas, pelayan, pelindung masyarakat. Orang ngantri, ya tak mungkin kita pula berzikir, bertasbih. Pak, gimana KTP saya, sudah selesai atau belum? Pak, gimana akte anak saya? Pak, gimana surat keterangan istri saya? Itu mesti kita jawab. Hati berzikir, mulut ngomong. Jangan pula gara-gara pengajian ini besok. Pak, gimana anak saya? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Ada masanya zikir yang paling mantap adalah konek mulut berzikir, hati mengingat. Konek, ini hati, ini mulut, konek tak putus. Andai mulut tak bisa, hati aja berzikir, subhanallah wa bihamdihi. Tapi mulutnya tetap ngomong, apa kabar? Ada yang bisa dibantu? Gimana keadaannya? Yang kerja di rumah sakit, ibu sakit, bapak sakit, ini semua baik. Tapi yang paling penting adalah zikir, zikir, zikir. Ustaz, nampaknya Allah itu tak adil, Pak Ustaz. Jangan kau katakan kalimat itu. Allah maha adil, al-adlul latif, maha adil, maha lembut, maha baik. Kenapa kau katakan tak adil? Suami saya bisa baca Quran, saya tak bisa. Suami saya bisa salat tarawih, saya tak bisa. Suami saya bisa i'tikaf, saya tak bisa. Suami saya bisa berzikir. Engkau tetap bisa berzikir. Maaf, maaf, maaf, jaga perempuan yang berhalangan, maka tetap bisa berzikir. Baca Quran tak boleh, masuk masjid tak boleh, tawaf tak boleh, puasa sunat tak bisa, i'tikaf tak bisa, tapi berzikir tetap. Ya Rasulullah, ayyul amal khairun, apa amal yang paling baik? Apa kata Rasulullah? Antufarifat dunia, kau mati meninggalkan dunia, walisanuka ratbun, lidahmu dalam keadaan basah. Basah kenapa? Bizikrillah, berzikir dengan Allah. Afdalu zikri, seafdal afdal zikir, zikir yang paling afdal, la ilaha illallah. Makanya imam kita tadi selesai kita solat witir, dia ajak kita afdalu zikri, fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pak Ustaz, kenapa tadi Pak Ustaz menggoyang kepala? Entah, saya tak tahu, saya tengok orang goyang-goyang. Saya menggoyang kepala karena kebetulan bernafas saja. Tapi bagi sebagian saudara-saudara kita, digoyangkannya kepala, dia ingin menghunjamkan kalimat itu ke tangkai jantungnya, mengusir setan yang bersemayam di dalam. Karena setan tak berbisik telinga, setan tak berbisik kelewat mata telinga. Coba tengok ayatnya. Alladzi waswisu fi sudu. Setan yang waswis berbisik fi sudu. Oh, di sendok ya Pak Ustaz. Fi sudur, pakai roh. Fi sudurin nas, setan yang berbisik di dada manusia. Dada bagian mana? Sudah kiri, di jantung. Di situlah dia berbisik. Maka orang yang berzikir itu menembakkannya di tempat setan berbisik. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mengusir setan pergi. Kenapa mesti kuat Pak Ustaz? Karena ketika zikir kuat, setan lari tunggang langgang lintang kukang. Makanya muazzin kita tadi suaranya kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. kembali setan. Makanya kalau azan berkumandang terdengar suara anjing melolong. Oh, kenapa anjing melolong? Anjing menengok setan lari. Oh, jadi anjing-anjing bisa nengok setan poset? Bisa. Saya inginlah nengok setan poset. Agak cuman tadi. Setan itu ada untuk diyakini bahwa dia menggoda kita. Cukup. Apa pula untuk nengok setan? Setan tak perlu ditengok. Justru kita minta lindung kepada Allah. Idza qara'tal Qur'an, kalau kau baca Quran, fasta'in billah, minta lindung kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa sebelum baca Quran minta lindung kepada Allah? Supaya jangan sampai setan membolak-balikkan isi kepala sehingga melahirkan tafsir liberal, mengeluarkan tafsir sekuler, ayatnya ayat Quran tapi tafsirnya tafsir setan. Makanya kita minta lindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mau masuk kamar mandi, minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khawa'is. Kenapa? Karena tempat kotor, tempat najis, kamar mandi, tempat setan. Minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Minta lindungnya hanya kepada Dia saja, tidak kepada selain Dia.